tak selalu berdiri. Terkadang hidup memilukan jalan yang ku lalui untuk sekedar bercerita. Pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita. Apa yang ku berikan tak pernah jadi.